dari mulai ayat 155 sampai 157. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhbara ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa sudah menjadi keharusan bagi hamba-hambanya untuk diuji dengan segala cobaan. Ya, ini perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sudah menjadi keharusan. Ini kita harus pahami baik-baik. Enggak apa-apa. Ya, sudah menjadi keharusan bahwasanya kita harus mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Allah mengatakan pakai lam, wala nabluwannakum. Habis lam di situ lamut taukid dan nun nunut taukid. Wala nabluwannakum. Perhatikan. Ada penekanan-penekanan yang merupakan pelajaran bagi kita bahwa kita benar-benar akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum. Lihat, ini lam. Lam ini penekanan. Dalam bahasa Arab disebut lam taukid. Artinya lam untuk menekankan. Sungguh. Dan sungguh kami akan benar-benar. Nun kalau ada di dalam bahasa Arab. Ya, ini sedikit tentang bahasa Arab dan penting untuk tafsir. Kalau dalam ada bahasa Arab, nun yang dikasih tasydid. Bahasa Banjar tasydid apa? Sabdu. Ya? Malah sebenarnya kan sabdu. Ya, nun yang dikasih tasydid ini berarti penekanan, benar-benar. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf untuk menekankan sesuatu. Sungguh dan benar-benar. Dan sungguh kami akan uji, sungguh kami akan benar-benar menguji mereka. Jadi keharusan yang kita bisa ambil akhirnya dari penekanan-penekanan ini apa? Pasti akan mendapat ujian semua dari kita. Makanya disebutkan bil mihan, dengan segala macam ujian. Ujiannya itu tidak satu jenis. Tidak diuji dari diri sendiri, diuji dari harta. Tidak diuji dari harta, diuji dari keluarga. Ya. Tidak diuji dari keluarga, diuji dari diri sendiri. Misalkan kena penyakit ataupun misalkan mempunyai sifat-sifat yang buruk yang kita miliki. Tidak diuji dari diri sendiri, baik orangnya, keluarganya yang kacau. Tidak diuji dari keluarganya, hartanya, entah terlalu banyak atau terlalu sedikit. Terlalu banyak dengan cara yang haram, terlalu sedikit membuat dia tidak bersyukur. Membuat dia tidak sabar. Jadi berbagai macam ujian. Makanya kemudian setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan cobaan-cobaan. Coba perhatikan, Syekh rahimahullah mengatakan, "Liyatabayyana as-shadiqu minal kadzib wal jazi'u minas sabir." Artinya agar jelas orang yang benar dan orang yang dusta. Apa maksudnya? Orang yang benar dalam imannya dan dusta dalam imannya. Karena kalau tidak ada ujian, semuanya akan sama. Kelihatan sekali mudah untuk berpura-pura. Tapi dengan ujian, maka akan terlihat. Makanya para ulama mengatakan, jika kamu ingin tahu syakhsiyah, kepribadian seseorang, ajak dia bepergian. Karena di dalam bepergian itu kan ada ujian. Makanya ada, as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu adalah bagian dari siksa. Kenapa? Karena semuanya serba kekurangan. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang istirahat, ya, akan terlihat syakhsiyah, kepribadian hakiki orang tersebut. Orang yang memang benar sabarkah? Orang yang memang benar inikah? Ya. Pernah suatu ketika Ada orang datang masuk ke kelompok seseorang. Kelihatan sangat lugu, diam. Ternyata setelah beberapa lama, dia yang paling banyak ngocolnya, ngobrolnya. Nah ini kelihatan. Jadi mungkin kalau sehari dua hari kita ketemu dengan orang tersebut, masih bisa berpura-pura. Tetapi ketika kita diuji, maka terlihat benar-benar seseorang tersebut, benarkah seperti ini sifat hakikinya atau dustakah? Nah seperti itu. Taib. Kemudian para ikhwah sekalian, wahadhi sunnatuhu ta'ala fi ibadih. Nah ini perhatikan. Orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Dan ini adalah sunnah Allah pada hamba-hambanya. Sunnah Allah di sini ketentuan. Ya, sunnah Allah maksudnya apa? Ketentuan. Ketentuan Allah pada hamba-hambanya. Artinya, ketentuan Allah sudah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwa semua makhluk akan diuji. Semua makhluk akan diuji. Kemudian, لِأَنَّ السَّرَّاءَ لَوِ اسْتَمَرَّتْ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ. Karena suatu kesenangan itu bila terus berlanjut bagi orang-orang yang beriman, وَلَمْ يَحْسُلْ مَعَهَا مِحْنَةٌ, dan tidak diiringi dengan suatu cobaan, لَحَصَلَ الْإِخْتِلَاطُ الَّذِي هُوَ فَسَادٌ. Niscaya akan terjadi campur aduk yang merupakan kerusakan baginya. Ya. Kalau diberi nikmat terus tanpa diuji, maka ini nantinya akan merusak dia. Apa Pak? Bahaya orang yang terus diberi nikmat. Banyak. Ujub. Ini penyakit luar biasa. Orang yang terus diberi nikmat, ujub. Nyaman makan, nyaman minum, nyaman beli pakaian, nyaman punya rumah, nyaman punya alat-alat transportasi. Akhirnya dia, gampang itu nanti. Lihat, kata-kata gampang. Gampang nanti kita, selesai itu sudah. Kenapa aku tukarkan? Ini ujub. Ya, kenapa? Karena selalu dibarengi dengan nikmat, tanpa diuji oleh Allah. Meskipun kita tidak boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih ujian saya. Agar saya enggak ujub. Enggak boleh itu. Boleh enggak? Tidak boleh, kenapa? Karena mungkin kita tidak sanggup dengan ujian Allah. Tidak sanggup mungkin dengan ujian Allah. Akan tetapi kita harus mawas diri. Makanya perhatikan ada hadis tentang istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari perkara dunia, padahal dia sedang bergelimang dengan maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Jadi, kok saya semakin menurun tapi tambah nikmat aneh. Ini harus mawas diri ini orang. Semakin menurun ibadahnya, semakin menurun takutnya kepada Allah, kok dunianya tambah bergelimang. Wah ini hati-hati, ya hati-hati. Semakin seseorang jauh dari Allah, tetapi semakin dimudahkan dari nikmat Allah, hati-hati. Jangan-jangan Allah menginginkan su'ul khatimah kepada kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Artinya, kami berikan segala sesuatu kepada dia sampai dia senang dengan apa yang didapatkan. Kemudian mereka, jadi gini, nikmat maksiat, nikmat ditutupi dengan maksiat, nikmat dibalas dia dengan maksiat. Sampai dia senang seperti itu, maka kami cabut dia dalam keadaan bertah. Keadaan tiba-tiba cabut nyawanya. Dalam keadaan fa'idahum mublisun. Mereka dalam keadaan bergelimang dengan nikmat ditambah maksiat. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka benar-benar ujian itu membuat seseorang akhirnya benar-benar bisa mengetahui mana hakikat dirinya, imannya itu bagaimana, kesabarannya itu bagaimana. Maka perhatikan baik-baik. Wa hikmatullah taqtadi tamyizu ahli al-khair min ahli syar. Kemahabijaksanaan Allah memastikan untuk memilah-milah antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Harus ada, karena Allah telah menciptakan surga dan neraka. Ini hikmah Allah. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang jahat dengan orang-orang yang baik. Kemudian, wahadihi faidatul mihan. Inilah manfaat dari ujian, dari cobaan. Dibedakan akhirnya mana yang benar-benar beriman, mana yang benar-benar dusta dalam imannya. Maka kalau Anda mendapatkan ujian dari Allah, bersabarlah. Karena di situ Allah sedang memilih hambanya. Hei fulan, nih saya uji kamu dengan harta. Entah kesedikitan harta atau kebanyakan harta. Ya. Entah dengan cara mencarinya, dengan cara yang haram, atau dengan cara yang halal. Diuji dengan harta. Maka hati-hati, sabarlah dengan harta itu. Entah dia terlalaikan dengan hartanya atau tidak. Itu ujian dengan hartanya. Atau diuji kamu dengan keluarga. Nih, saya uji dengan keluarga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah keluarganya, misalkan dia ingin menambah lagi istri. Ini ujian bagi dia. Ujian. Apakah dengan menambah tersebut akan tambah harmonis atau tambah hancur? Dan ingat, syariat Allah tidak akan menghancurkan keluarga. Tidak akan menghancurkan hamba. Maka ingat itu baik-baik, yang ingin nambah istri. Ya. Kalau Anda nambah istri malah keluarganya hancur berantakan, tidak kena tujuan syariat Allah. Ah, iya kah? Jadi memang poligami itu bakat. Saya memahami sekarang bakat dia. Ini kalau bapaknya poligami, kakeknya, buyutnya, nah itu kan anaknya ada tuh. Ya. Kayak Mas Bahtiar enggak bakat kayak. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Orang diuji dengan keluarganya lewat anaknya, istrinya. Istrinya suka melakukan nusyuz. Tidak taat kepada suami. Sekali suami memberitahu nasihat baik-baik, dibalas dengan 100 cerocosan. Ini diuji oleh istrinya. Agar dia benar-benar mengetahui dia beriman kepada Allah atau tidak. Agar Allah akhirnya bisa membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Dan ingat, ketika ujian ini terjadi bukan berarti, ini perkara akidah, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui orang tersebut, tidak. Tetapi Allah ingin semuanya sesuai dengan takarannya, tidak dizalimi, walau secuil pun. Makanya ada ujian. Allah mengetahui 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, si fulan dibakar dulu di neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui. Lalu untuk apa? Ujian tujuannya mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, agar terjadi keadilan Allah. Itu faedahnya. Agar terjadi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim walau secuil pun terhadap hamba-hambanya. Kita lanjutkan. La izalatu ma ma'a minal mu'minin minal iman. Artinya, bukannya untuk menghilangkan keimanan yang ada pada seorang beriman. Wala raddahum an dinihim. Dan tidak pula untuk memalingkan mereka dari agamanya. Fama kana Allahu liyudhi'a imanal mu'minin. Karena Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kaum beriman. Nah, ingat, ini perhatikan baik-baik. Yang diuji sabar. Karena ujian itu untuk menunjukkan mana yang iman, mana yang tidak beriman. Mana yang kuat imannya, mana yang lemah imannya. Mana yang benar imannya, mana yang dusta. Makanya sabar. Ketika kita sabar berarti kita benar-benar orang yang beriman. Bukan berarti dengan ujian Allah menghilangkan iman seorang hamba. Dengan ujian sedikit. Dan ini memang Pak, sifat buruk manusia. Saya ada mengumpulkan sifat-sifat buruk manusia, doakan mudah-mudahan ini jadi buku yang saya tulis. Sifat buruk manusia. Ada sekitar 49 sifat buruk manusia. Salah satunya ini. Kapan diberi ujian setelah mendapat nikmat begitu panjang? Diberi ujian sedikit aja, secuil saja. Langsung, ya'usun kafur. Langsung putus asa. Langsung tidak berterima kasih kepada Allah. Sedikit aja padahal ujian dari Allah. Langsung putus asa. Ah, sudahlah. Enggak akan lagi pokoknya. Ah, sudahlah, Allah tidak adil memang. Allah, sudahlah. Tidak punya semangat lagi, kemudian kafur. Ditambah nanti dengan sifat manusia yang lain. Wa kanal insanu dha'ifan. Manusia itu lemah. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ada dua makna lemah manusia. Lemah di dalam tekadnya, sedikit diuji langsung loyo. Bagaikan kerupuk dikena air. Ya. Padahal nikmat Allah begitu banyak dia dapatkan. Padahal karunia Allah begitu banyak dia dapatkan. Allah ingin menguji sedikit aja, sedikit. Bukan semuanya, bukan dari A sampai Z. A, A itu pun mungkin bagiannya setengah atau sepertiga, seperempat. Sedikit aja Allah mengujinya. Langsung lemah, loyo. Ya. Arti tafsiran lemah yang kedua, lemah di depan perempuan. Jangankan orang yang lemah, orang yang kuat paling bengis kejam di depan perempuan kalah. Siapa? Fir'aun. Fir'aun kalah di depan istrinya. Kenapa akhirnya Nabi Musa selamat? Karena kan istrinya meminta, jangan dibunuh anak ini. Fir'aun aja kalah, apalagi kita kadang-kadang, betul? Betul enggak? Di depan istri. Suami-suami taat istri. STI. Suami-suami taat istri. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak timbul kepemimpinan di dalam keluarga kalau dia takut istri. Bukan berarti kata tidak boleh takut itu bukan berarti sangar terhadap istri, enggak ya. Akan tetapi Anda sebagai seorang suami, pemimpin yang tidak boleh lemah di hadapan rakyatnya, harus tegar, kuat. Anda yang memiliki kewenangan, yang memerintah, yang melarang, bukan sebaliknya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dan disitulah terjadi tolong menolong di antara suami istri. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah ketika menguji hambanya bukan untuk kita akhirnya melepas keimanan, dan itu sifat buruk manusia. Kapan datang ujian malah semakin mendekat kepada Allah. Maka saya sering mengatakan, kalau Anda diuji oleh Allah dan belum diangkat oleh Allah ujian tersebut, minimal kita menadah kedua tangan. Minimal. Yang mana sebagian besar manusia jarang menadah kedua tangan. Minimal kita melakukan ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah. Minimal. Kapan diuji oleh Allah? Hati-hati. Bukan Allah ingin menghilangkan keimanan kita. Bukan Allah kemudian ingin kita tidak bersyukur kepadanya. Tetapi Allah ingin membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang tidak beriman. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, fa akhbara fi hadhihi al-ayati annahu sayabtali ibadah. Maka Allah mengabarkan bahwasanya dia akan menguji hamba-hambanya. Bi syai'in minal khauf minal a'da. Dengan sedikit ketakutan dari musuh-musuh. Berperang, berjihad di jalan Allah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', dan dengan jihad akan terlihat mana yang benar-benar orang beriman, mana yang tidak beriman. Ya. Infiru khifafan aw thiqala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika ada panggilan jihad, pergilah kalian baik dalam keadaan membawa bekal yang banyak atau bekal yang sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman tentang bahwasanya kenapa kalian ketika diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah tsaqaltum, kalian merasa berat. Nah, di situ terlihat kapan terjadi ya jihad, perjuangan, mengerahkan nyawa, mengerahkan harta, maka akan terjadi benar, terlihat benar-benar orang yang beriman. Makanya ketika perang Uhud kan terlihat, nampak mana yang munafik, mana yang tidak munafik. Pergi seluruh kaum muslim ke daerah Uhud, di luar kota Mekah, kota Madinah. Sepertiga dari kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pulang ke kota Madinah dengan berbagai macam alasan. Ya, dengan berbagai macam alasan. Ini ujian, berjihad di jalan Allah yang di dalamnya ada mengerahkan nyawa, mengerahkan harta, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya yaitu berjihad di jalan Allah bersedekah. Apakah kita akan kuat dengan ujian tersebut? Jadi sedekah itu ujian, Pak. Sedekah itu apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dan benar-benar ujian, kenapa? Karena kita tidak melihat gantiannya. Atau tidak terlihat bagi kita uang tersebut tersimpan. Kalau Bapak nabung, entah di bank syariah atau konvensional, atau nabung di celengan, nabung di box gitu. Terlihat, oh ini uangku sekian. Ada nominalnya. Ketika kita sedekahkan, maka kadang-kadang kita lupa sudah berapa sedekah kita. Dan itu sebenarnya harta kita hakiki. Nah, di sini perlu kesabaran, perlu keyakinan. Itulah ujian. Jadi, sedekah itu sebenarnya adalah apa? Ujian. Kenapa? Karena dia dengan bersedekah, dia sedang mengumpulkan hartanya. Cuma hartanya tidak terlihat. Ini masalahnya. Dia tidak melihat. Dia akan melihat ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti itulah. Ada hadis menarik, Pak, riwayat Baihaqi. Ini hadis baru-baru saya populerkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ibnu Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamatsali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan seorang hamba dengan harta keluarga dan amalnya seperti seseorang mempunyai tiga saudara. Yang pertama, amma ahaduhum, yang pertama mengatakan, ana ma'aka, aku akan bersamamu, ma dumta hayyan, selama engkau hidup, fa in mitta falastu minka wala ana wala anta minni. Jika engkau meninggal, maka aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Fahadha malu. Ini adalah hartanya. Harta seperti itu. Kapan menemani kita? Cuma ketika hidup. Kapan mati? Sudah dia berpisah. Aku bukan darimu, dia bukan dariku. Yang kedua, wasani adalah orang yang mengatakan, saudara yang mengatakan, ana ma'aka madum tahiyan, aku akan bersamamu selama engkau hidup. Jika engkau dikuburkan, maka aku akan mengatakan, lastu minka walasta minni, aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Fahadha ahlu, inilah keluarga orang tersebut. Yang ketiga, wa tsalits, yang ketiga adalah orang yang mengatakan, atau saudara, kawan sejati yang mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyitan, aku akan bersamamu selama engkau hidup dan mati. Fa hadza amalu, ini amalnya. Manusia perumpamannya tidak lebih dari tiga itu. Ya, silahkan. Jangan sampai tertipu. Kawan sejati Anda sebenarnya adalah amal Anda. Kawan sehidup semati Anda adalah amal Anda. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, jadi bisyai'in minal khawfi wal ju', takut dari rasa takut dari musuh, ini adalah termasuk dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wal ju'i ay bisyai'in yasirin minha, li'annahu law ibtalahum bil khawf kullihi awil ju' lahalaku wal mihan tamhassu la tuhlik. Artinya, dan kelaparan, yakni dengan suatu yang sedikit dari keduanya. Maksudnya, sedikit kita diberi rasa takut, sedikit kita diberi rasa lapar. Karena apabila Allah menguji mereka dengan seluruh ketakutan dan seluruh kelaparan, niscaya mereka akan binasa. Sedangkan cobaan-cobaan itu sebenarnya hanya akan membersihkan, bukan membinasakan. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, ini rahmat Allah. Saya janjikan insya Allah kalau ada kajian tematik, kita akan membahas luasnya rahmat-Mu ya Allah. Salah satu luasnya rahmat Allah, Allah menguji hanya sedikit dari rasa lapar, sedikit dari rasa apa? Rasa takut. Kalau seandainya semuanya dilaparkan terus-menerus, binasa kita. Atau diberikan rasa takut terus-menerus, binasa kita. Padahal tujuan dan fungsi ujian bukan untuk membinasakan, tapi untuk membersihkan. Mana iman yang kurang, mana iman yang sedikit, akan ditambah dengan ujian-ujian tersebut. Baik. Kemudian wa naqsim minal amwal, wa hadha yashmalu jami'an naqsi, yashmalu jami'un naqsi al-mu'tari lil amwal min jawaiha samawiyah wa gharqin wa daya'in wa akhdhi dhulmati lil amwali minal muluki dhalamah wa qutta'i turuq tariqi wa ghairi dhalik. Dan kekurangan harta. Kekurangan harta, banyak orang cara kurang hartanya. Misalkan yang meliputi seluruh kekurangan harta yang bersangkutan dengan harta, baik bencana dari langit. Apa itu bencana dari langit? Hujan bisa enggak mengurangi harta? Bisa, dengan banjir. Ya. Atau tenggelam juga karena disebabkan banjir. Kehilangan, ya, maksudnya di sini adalah kehilangan barang-barang, kehilangan perhiasan. Raja-raja yang zalim menzalimi rakyatnya sehingga mengambil harta rakyat tanpa kebenaran. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perompak jalanan yang merampas harta dan sebagainya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekurangan harta dengan segala macam bentuknya, dicuri kah, kemudian kebakaran kah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang harus kita sadari bahwa itu untuk membedakan mana yang benar beriman, mana yang tidak benar beriman. Maka bersabar, bukan malah putus asa. Bukan malah menggerutu dengan takdir Allah ketika kehilangan sesuatu. Taib, kita lanjutkan. Wal anfusi ay zahabul ahbab minal awladi wal aqaribi wal ashabi wa min anwa'il amrad fil badan au badani man yuhibbuh. Artinya, dan jiwa, yaitu perginya orang-orang yang dicintai, baik anak-anak, kerabat, karib, dan teman sejawat, dan dari berbagai macam penyakit pada tubuh seorang hamba atau tubuh orang yang dicintai. Ujian dari Allah, diwafatkan seseorang yang kita cintai. Ujian dari Allah, diberikan penyakit kepada diri kita atau kerabat-kerabat kita, terutama anak-anak, Pak. Anak-anak ini sering membuat orang tua sedih kalau dia sakit. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda, innal walada majbanatun mahzanatun majhalatun. Anak itu akan menjadikan orang tua pelit atau pengecut, mohon maaf, kemudian sedih, majhalah, dan bodoh. Artinya kurang akalnya, gara-gara anak. Gara-gara anak kadang-kadang dia menghalalkan segala cara. Gara-gara anak kadang-kadang dia menghalalkan segala cara agar anaknya sembuh. Jadi orang tua kadang hilang akalnya gara-gara diuji oleh anak. Maka ketika diuji, anaknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau anak sebagai ujian, maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasamarat ayil hubub wa thimarin naqil wal asjari kulliha wal khudari biburdin au biraddin au harqin au afatin samawiyah min jaradin wa nahwi. Artinya, dan diuji dengan buah-buahan, yaitu maksudnya biji-bijian, hasil pohon kurma dan segala macam pepohonan serta sayur-mayur dengan adanya hawa dingin, ya, gemuruh. Di sini disebutkan bibaradin au bardin au biraddin gemuruh au harqin kebakaran au afatin samawiyah penyakit dari langit seperti adanya hama belalang dan semacamnya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil umur la budda an taqa'a. Hal-hal tersebut pasti akan terjadi. Li'annal alimal khabir akhbara biha. Karena Allah yang maha mengetahui lagi maha mengamati telah mengabarkan tentangnya. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada bapak ibu sekalian. Jika ada kabar dari Allah, maka percayai. Percayai jika ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menambah keimanan kita. Jangan dianggap, ah itu kan perkataan biasa. Seperti ini, ya. Yakini bahwasanya Allah akan menguji. Maka kapan kita di luar majelis nanti bapak ibu mendapatkan ujian, hartakah, nyawakah, rasa takutkah, ya. Kapan bapak ibu mendapatkan ujian? Oh memang kita harusnya meyakini Allah akan menguji hamba-hambanya. Sebagian kesalahan manusia adalah tidak yakin dengan firman Allah. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari firman tersebut. Maka yakini bahwasanya ini kabar dari Allah, Allah akan mengujinya. Fawaqa'at kama akhbar. Maka terjadi, akhirnya terjadilah seperti apa yang dia kabarkan. Fa idza waqa'at inqasama an-nasu qismain. Maka apabila semua itu terjadi, terbagilah manusia ke dalam dua golongan. Jazi'ina wa sabirin. Orang-orang yang berkeluh kesah dan orang-orang yang sabar. Ini silahkan pilih. Kapan kita diuji antara dua. Apakah kita orang yang jazi' berkeluh kesah atau orang yang sabar. Fal jazi'u hasalat lahul musibatan. Lihat ya. Buruknya orang yang tidak sabar. Orang yang berkeluh kesah. Orang yang suka menggerutu. Orang yang suka menyalahkan Allah. Orang yang suka menuduh Allah tidak adil ketika dapat musibah. Lihat, perhatikan. Orang yang tidak sabar mendapatkan dua musibah, dua kerugian. Yang pertama, fawatul mahbub. Hilangnya sesuatu yang dicintainya, yaitu adanya musibah tersebut. Jadi bagaimanapun Anda, kalau seandainya Anda diberikan musibah, kemudian Anda tidak bersabar, malah berkeluh kesah, tetap aja kehilangan yang kita cintai. Ya misalkan, anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah menunggu lama, 15 tahun baru dapat anak. Ternyata baru umur 1 tahun, diwafatkan oleh Allah. Seperti Nabi Ibrahim, mendapat anak Nabi Ismail, itu ketika berumur, berapa? 88 tahun. Nabi Ishak, ketika Nabi Ibrahim berumur 93 tahun. Itu pun diperintahkan untuk disembelih. Ya. Jadi selama itu beliau hidup dan menikah baru dapat anak ketika umur 88 tahun. Itu pun setelah itu diperintahkan untuk disembelih. Nah kalau seperti ini tidak sabar, maka dia akan dapat dua musibah. Lihat ya. Orang yang tidak sabar dengan musibah yang dia dapatkan, dia akan dapat malah dua musibah. Yang pertama, musibah itu sendiri, paham sini pak? Musibah itu sendiri, wahuwa wujudu hadhil musibah, wafawatu mahuwa a'zamu minha. Dan yang kedua, kehilangan yang lebih besar dari musibah itu sendiri. Apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini, Beliau mengatakan, yaitu pahala dengan menunaikan perintah Allah, yaitu bersabar. Akhirnya dia memperoleh kerugian dan kehampaan. Fafaza bil khasarati wal hirman. Ya, dia mendapatkan kerugian dan kehampaan. Wa naqsin ma ma'ahu minal iman. Serta kekurangan iman yang ada padanya. Wa fatahu sabru wa ridha wa syukran. Dan juga kehilangan kesabaran, ridha dan rasa syukur. Wa hasala lahu sukhtu dalu ala shiddatin nuqsan. Namun yang ia dapatkan hanyalah kemurkaan yang menunjukkan banyaknya kekurangan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itulah musibah orang yang tidak sabar. Musibah orang yang tidak sabar, pertama, musibah itu sendiri. Yang kedua, tidak dapat pahala. Jadi bersabarlah. Jadi ketika ada hadis kan, Nabi Muhammad SAW pernah melewati sebuah kuburan. Di kuburan tersebut ada ibu-ibu yang sedang meratapi kematian anaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqillah wasbiri. Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Di sini dua pesan Rasulullah. Takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Kenapa? Takut kepada Allah agar kita tidak kehilangan pahala. Bersabarlah agar kita benar-benar mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Orang yang tidak sabar ketika mendapatkan musibah, dapat dua musibah kembali. Pertama, anak tersebut tidak akan mungkin kehidup kembali. Yang kedua, karena tidak sabarnya dia akhirnya hilang. Nah, ini Pak, memotivasi untuk kita sabar. Mungkin kita juga akan membahas nanti ilmu sabar. Ilmu sabar. Jadi orang yang sabar itu bagaimana sih? Ciri-ciri orang yang sabar A, B, C, D. Di antaranya nanti disebutkan dalam ayat ini yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ciri-ciri orang yang sabar di antaranya juga adalah orang yang sabar ketika hentakan musibah datang pertama kali, dia sabar, dia menahan lisan, menahan hati, menahan anggota tubuh, maka itulah orang yang sabar. Kalau sudah sebulan, lalu dia berkesah. Aku ini sebenarnya sabar, Pak. Sudah hancur semua, kepala sudah digundur, baju sudah dirobek-robek, mulut sudah berbicara macam-macam, sudah uyuh, sudah hancur, sudah capek semua, baru bilang, saya ini sabar. Nah ini orang gak sabar. Jadi termasuk mempelajari ilmu sabar itu bagaimana? Orang yang sabar, pertama orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, orang yang sabar ketika hentakan musibah datang pertama kali, dia sabar. Ya, dia sabar. Itulah orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, kalau orang yang tidak sabar, dia akan mendapatkan kehilangan dua hal. Yang pertama, sesuatu yang dia cintai karena diuji oleh Allah. Itu musibah dia. Yang kedua, yaitu kehilangan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun, orang yang diuji musibah, diberikan musibah oleh Allah, ujian oleh Allah, tidak akan kembali, enggak akan kembali. Ya, tidak akan kembali, akan tetapi yang penting dari kita adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa amma man waffaqahu Allahu lis-sabri 'inda wujudi hadhihi al-masa'ib. Adapun orang yang diberikan taufik oleh Allah dengan kesabaran ketika terjadinya musibah-musibah, fa habsu nafsihi 'anit-tasakhut qawlan wa fi'lan wahtasaba ajraha 'inda Allah. Ia akan menahan diri dari mencaci maki baik secara lisan maupun perbuatan. Ia hanya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang sabar, Pak. Jadi, ciri orang yang sabar ketiga, menahan lisan dan perbuatan serta hati. Lisan tidak menggerutu, tidak mencaci maki, anggota tubuh tidak memukul-mukul, tidak berbuat sebuah kemungkaran, hati tidak berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu kepada makhluk-makhluk Allah atas musibah yang Allah berikan. Ini orang yang sabar. Makanya penulis mengatakan di sini yaitu adapun orang yang diberi taufik oleh Allah dengan kesabaran ketika terjadinya musibah-musibah, ia akan menahan dirinya dari mencaci maki baik secara lisan maupun perbuatan, dan ia berharap pahala hanya dari Allah. Sifat yang ketiga orang yang sabar adalah orang yang berdoa minta pahala atas musibah. Minta pahala atas musibah. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minna. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan gantikan yang lebih baik darinya. Ini sudah berapa sifat sabar? Yang pertama mengucapkan innalillah. Yang kedua sabar ketika hentakan pertama datang. Yang ketiga menahan lisan, hati dan anggota tubuh. Yang keempat berdoa. Itu sedikit dari ilmu-ilmu sabar ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alima anna ma yudrikuhu minal ajr bi sabrihi a'zama minal musibah allati hasalat lah. Dan ia tahu bahwa kesabarannya lebih besar daripada musibah yang menimpa dirinya. Maka pantasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun a'zama minas sabr." Tidak ada seseorang yang diberikan lebih besar dibandingkan kesabaran. Tidak ada diberikan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah dibandingkan kesabaran. Balil musibah takunu ni'matun fi haqqih. Bahkan musibah itu menjadi sebuah nikmat tersendiri bagi dirinya. Li'annaha sarat tariqan lihusuli ma huwa khairun lah. Ini Pak, jadikan musibah sebagai nikmat. Ini berat ya. Jadikan musibah sebagai nikmat. Dengan musibah malah itu nikmat bagi kita. Kan ada orang kadang-kadang kalau enggak dapat musibah nyaman, anteng, dia lupa sama Allah. Dia lupa dia itu hamba Allah. Dia lupa dia itu disyariatkan untuk banyak-banyak memperbanyak amalan sunnah. Lupa dia. Ya. Maka ketika dia dapat ujian, wah ini baru terasa letaknya. Dan itu sifat buruk manusia. Yaitu kapan kepepet baru mendekat sama Allah. Ya, ini sifat buruk manusia. Ada ayat berbunyi, wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'aridh. Jika dia tertimpa keburukan musibah, maka banyak doanya. Falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa. Kalau sudah kami hilangkan keburukannya, sudah lewat. Allah enggak pakai. Ini manusia, penyakit manusia ini. Semua dari kita punya itu. Ya. Apalagi kalau sudah bergelimang harta, lupa. Dan ingat Pak, dunia itu berputar. Ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Mungkin besok orang, hari ini seseorang naik motor gede. Dia mempunyai motor yang besar, mobil yang mewah. Besok naik becak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa 'alima ma annama yudriku minal ajr bisabri a'zama minal musibah allati hasalat lah. Karena musibah itu telah menjadi jalan untuknya dalam memperoleh sesuatu yang lebih baik baginya. Sebagian orang kadang-kadang lebih suka dapat musibah dibandingkan dapat nikmat. Karena dapat musibah dia lebih dekat sama Allah. Tapi seperti yang saya ucapkan tadi. Ya, seperti yang saya ucapkan tadi bahwa tidak bisa dia minta atau tidak boleh dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kasih saya musibah. Gak bisa. Kenapa tidak boleh? Karena mungkin dia akan tidak tahan dengan musibah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baik. Kita lanjutkan. Li'annaha sarat tariqan lihusuli ma huwa khairun lah wa anfa'a minha. Faqad imtathala amrallah wa faza bis thawab. Dan lebih baik dari musibah itu, sungguhnya ia telah menunaikan perintah Allah untuk bersabar yang akhirnya ia memperoleh pahala. Pak, kapan orang sabar dengan musibah, minimal yang dia dapatkan apa? Dia sudah mentaati perintah Allah. Itu minimal. Kapan orang bersabar dengan musibah, maka minimal yang ia dapati adalah dia sudah mentaati perintah Allah yang akhirnya mendapatkan pahala dari Allah. Belum lagi nanti pahala-pahala yang lain seperti pengampunan dosa, pengangkatan derajat, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Ai basyirhum bi annahum yufuna ajrahum bi ghairi hisab. Maksudnya kabarkan berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan pahala mereka tanpa batas. Orang sabar salah satu pahalanya tanpa batas. Fasabirun humul ladzina fazu bil bisyaratil azimah wal minhatil jasimah thumma wasafahum biqaulihi alladzina idza asabatuhum musibah wa hiya kullu ma yu'limul qalba wal awil badana aw kilayhima mimma taqaddama dzikruh qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya orang-orang yang bersabar adalah mereka orang yang berhasil dengan kabar gembira yang agung dan pemberian yang besar. Kemudian Allah menjelaskan tentang firman-Nya tentang mereka dengan firman-Nya ini. Orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, yaitu segala hal yang menyakitkan hati atau tubuh atau keduanya, dari segala hal yang telah disebutkan sebelumnya, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini tanda pertama orang yang sabar. Tanda-tanda lainnya sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama apa? Inna lillah. Mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua? Sabar tatkala hentakan pertama. Menahan tatkala hentakan pertama musibah tersebut. Sudah berhari-hari baru katakan sabar, itu enggak sabar namanya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, menjaga lisan, hati, anggota tubuh. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang aku dapatkan dan gantikan yang lebih baik dari musibah yang aku dapatkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau diulangi, akan tetapi ada kesenangan pribadi dalam mengulangi ini. Semakin kita mantap kapan diuji, ternyata itu sebuah nikmat dari Allah. Jadi musibah itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Disinilah firman Allah yang berbunyi, asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kalian menyukai sesuatu itu lebih baik bagi kalian, lebih buruk bagi kalian. Kalian membenci sesuatu itu adalah lebih baik bagi kalian. Jadi sengaja saya ulang karena memang lebih menguatkan hati saya pribadi, terutama kapan dapat ujian musibah, ya. Jadi semakin tegar, semakin kuat. Ujian bermacam-macam. Ada yang belum dapat anak sampai sekarang, ada yang belum nikah sampai sekarang, ada yang belum diluaskan rezeki sampai sekarang, hutang belum bayar-bayar, ada yang macam-macam. Ya, ada yang, lihat ya, ada yang diuji mengerjakan hal yang tidak manfaat. Dan ingat, musibah paling besar adalah musibah di dalam agama. Ya, ini lebih besar dibandingkan musibah kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan. Musibah paling besar musibah di dalam agama. Kita ditunjuki jalan untuk mengerjakan hal tidak manfaat. Ya, untuk mengerjakan hal yang tidak manfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang bertanya? Apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiikum barak. Saya pernah pengalaman lama sudah ceritanya, seseorang kena musibah. Memang kondisi orang itu dalam kondisi juga ekonominya sedikit di bawah dari rata-rata. Tapi yang pada saat menjelang kematian, memang diuji dia sakitnya dan sebagainya. Lalu ada terucap bahasa yang sampai hari ini saya masih terngiang, dan semoga saya selalu mendoakan beliau agar diampuni Allah. Karena kata-kata beliau yang saya dengar langsung itu, Allah tidak adil. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita menghadapi seperti itu di suatu hari lagi, bagaimana nasihat Ustaz barangkali? Terima kasih. Iya. Ketika orang dalam keadaan sekarat, maka orang itu akan berkata, berbuat sesuai dengan kebiasaan dan imannya. Sesuai dengan kebiasaan dan imannya. Maka sebuah hal yang sangat berat ketika kita menuduh Allah tidak adil. Apalagi yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mungkin, Allahu a'lam, saya tidak tahu, yang jelas penuduhan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang berat, dosa besar. Dan saya katakan seperti itulah manusia kebiasaannya. Dalam keadaan sekarat manusia akan mempunyai kebiasaan. Kebiasaan dia itulah yang akan dia terjadi pada dalam keadaan sekarang. Seorang yang ketika diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia malah mengatakan skak, stare. Seorang yang ketika diucapkan disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan askini khamran, tuangkan kepadaku satu khamr lagi. Ini karena kebiasaan. Maka seperti yang dibilang oleh para ulama, istiqamah menjadikan seorang husnul khatimah. Biasakanlah diri Anda, istiqamahlah diri Anda dengan kebaikan. Niscaya akan terbiasa itu ketika dalam kehidupan, di antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, yaitu di antara sakaratul pas waktu sakaratul maut. Seseorang akan diwafatkan dalam keadaan biasanya. Kebiasaan dia bagaimana? Apakah dia beramal atau tidak beramal? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan mengampuni orang-orang dari kaum muslim yang meninggal duluan sebelum kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Ustaz, dari BBM, dari Ahmad Zikrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana membedakan musibah ujian dari Allah dengan musibah dari kemaksiatan, seperti di Quran Surah Asy-Syura ayat 30, dan bagaimana reaksi kita? Ya, untuk membedakannya, orang tahu diri sendiri. Seseorang mengetahui keadaan dia sendiri. Ini ujian untuk mengangkat derajat dan menghapuskan dosa dari Allah, atau ujian untuk pembalasan atau siksa saya, siksa dari Allah untuk saya. Tahu diri sendiri. Kalau dia termasuk mufarrid, orang yang meremehkan maksiat, meremehkan ketaatan kepada Allah, nah kapan dapat ujian? Itu berarti siksa dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bertaubat. Dan ketika dia orang yang taat, saleh, ketika dapat ujian seperti para nabi, diuji oleh Allah. Diberikan musibah, penyakit, nabi siapa? Nabi Ayyub. Ya, kemudian diuji oleh Allah belum punya keturunan, diuji oleh Allah disiksa atau diintimidasi oleh kaumnya, tidak diterima oleh kaumnya. Ini untuk mengangkat derajat para hamba-hamba Allah tersebut. Jadi ujian tersebut akan kita ketahui dia ujian atau siksa, dia ujian yang mengangkat derajat menghapuskan dosa, atau siksa yang memang siksa dari Allah, dilihat dari keberadaan orang tersebut. Dan setiap orang mengetahui hakikat dirinya masing-masing. Dan sikap kita adalah kapan kita termasuk orang yang taat kepada Allah kemudian dapat ujian, maka orang taat termasuk ketaatan adalah sabar. Kapan orang dia tersebut mengakui kesalahannya, dia memang banyak dosa lalu mendapat siksa dari Allah di dunia, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sikapnya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, Ustaz. Ada lagi, Ustaz, dari Abu Aska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar yang kita lakukan di saat awal terjadi musibah akan mendapatkan pahala. Lalu bagaimana jika pada saat terjadi dia sempat tidak sabar, namun kemudian ia istighfar dan bersabar? Apakah ini dinilai pahalanya seperti orang yang bersabar saat terjadi musibah? Tidak sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru 'inda as-sadmatil ula." Sabar itu tatkala hentakan pertama kali musibah datang. Dia tidak menggerutu, hatinya tidak lisannya tidak berkeluh kesah, hatinya tidak menggerutu, tangan anggota tubuhnya dia tahan. Itu orang yang sabar. Tidak sama setelah 5 menit setelah dia maki-maki baru astagfirullah. Iya ya. Nah, ini enggak sama kan? Tetap tidak sama meskipun jaraknya cuma 5 menit. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan as-sabru ketika sedemah, ketika hentakan atau terpaan musibah pertama kali itu sabar. Demikian. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.